Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk bersama-sama mengkaji, memahami al-ilmu yang itu merupakan cahaya. Ilmu merupakan nur, cahaya yang mengandung kebaikan untuk orang mukmin. Maka seorang mukmin ketika diberi umur, kesempatan, dia akan mengerti bahwa waktu dan umurnya adalah untuk beribadah. Sehingga umur yang dia dapatkan digunakan untuk menjalankan ketaatan yang paling besar di sisi Allah, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka sebagai perwujudan mentauhidkan Allah Ta'ala, sangat dibutuhkan ilmu. Ilmu yang akan membimbing menjadi hamba yang betul-betul di atas petunjuknya Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, maka kesempatan dan kesehatan yang kita dapatkan malam ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk membaca kitab Tauhid dengan Qaulus Sadid Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Disebutkan pada pertemuan yang lalu, na'am, kita akan masuk bab berikutnya. Babu maja'a annal huluwa fi kuburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Babnya ialah maja'a apa yang telah datang tentang sikap hulu. Hulu terhadap kuburan-kuburan orang soleh. Yusayyiruha awsanan. Yang dijadikan sebagai berhala yang disembah min dunillah. Jadi bab ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Kalau bab ini akan membahas bahwa sikap hulu. Hulu sudah kita bahas pengertiannya dan contohnya. Yang intinya sikap berlebihan. Melampaui batas dalam memuliakan kuburan-kuburan orang soleh. Yusayyiruha yang itu menjadikan berhala yang disembah dari selain Allah. Nah, ini bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Kuburan itu ada hak yang harus kita berikan kepadanya. Kuburan itu laha haqqun alaina. Memiliki hak bagi kita untuk kita tunaikan. Di antara yang pertama ialah la nufarrid fima yajibu laha minal ikhtiram. Kewajiban kita atau haknya kuburan agar kita tidak tafrid, meremehkan. Tidak meremehkan fima yajibu laha. Perkara yang wajib ditunaikan kepada kuburan. Seperti memuliakan. Memuliakan maksudnya apa? Tidak boleh duduk di atas kuburan seorang muslim. Tidak boleh. La ayyahtariqa la ayyajlisa ahadukum ala jamrah hatta yahtariqa. Kalau seandainya seorang duduk di atas bara api sampai tembus ke badannya, itu masih lebih baik min an yajlisa ala qabrin muslim daripada duduk-duduk di atas kuburannya orang muslim. Jadi kita tidak boleh meremehkan. Kuburan orang muslim dimuliakan. Bukan diinjak-injak, lewat di situ diinjek-injek. Cari yang tidak ada tanda orang dikubur di situ. Atau tidak boleh duduk di atasnya. Barakallahu fiik. Ini dalam rangka apa? Memuliakan kuburan. Termasuk apa? Mengucapkan doa. Mengucapkan doa ketika masuk kubur. Salam kepada mereka. Ini jangan diremehkan. Jaga bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak meremehkan hak-haknya kuburan. Yang kedua, sisi yang kedua, alla naghluwa fiha. Sisi yang kedua, agar kita tidak melampaui batas dalam memuliakan atau menunaikan haknya kuburan. Melampaui batas. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib disebutkan bahwa beliau berkata, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi rasul, maukah saya utus dirimu dengan suatu perkara yang rasul mengutus kepadaku. Jadi rasul pernah mengutus beliau, dan di antara yang beliau perintahkan yang pertama, alla tada'a timsalan illa tamastah. Tidak ada timsal. Timsal itu gambar makhluk bernyawa. Illa tamastah, kecuali kamu hancurkan. Wala qabran musrifan illa sawai. Tidak ada kuburan yang menonjol, diistimewakan, kecuali disamakan. Tidak boleh, oh ini kuburannya orang soleh, diistimewakan, dikasih rumah. Yang lain tidak ada rumahnya, ini dikasih apa? Rumah. Mbok kepanasan, Pak. Atau mbok kudanen. Si rumah. Begitu. Kadang dikasih selimut, kelabu. Mbok katisen, Pak. Begitu. Yang lain tidak ada papanya. Ini namanya musyrifan. Dimuliakan, melebihi yang lain. Atau makna yang kedua, musyrifan, ditinggikan, dikasih bangunan. Sama. Tidak boleh. Ini namanya berlebih, lebihan. Ini yang tidak boleh untuk kita seorang muslim, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabro wa an yubniya alaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami yujassas, melepa, mengapur kuburan. Jadi kuburan itu dikasih bangunan, dilepa atau apa sekarang ini? Hah? Ya, dikeramik kata. Dan dibikin bangunan di atasnya. Dilarang oleh beliau. Ini hulu nanti. Jadi kesimpulannya dua sisi, tidak boleh meremehkan kuburan, tidak pula berlebih-lebihan. Dua sisi. Barakallahu fikum. Sekarang kita lihat riwayat. Rawa Maliku Afil Muwatta. Rawa Malikun Fil Muwatta. Telah meriwayatkan Imam Malik, Imam Ahlul Madinah, Imam Darul Hijrah. Fil Muwatta, dalam kitab Muwatta. Muwatta, kitab yang masyhur dari kitab-kitab kaum muslimin. Ya. Dan Imam Malik rahimahullah menulis sanadnya, fihi sihhatus sanad wa sanaduhu a'la min sanadil Bukhari. Sanadnya itu lebih tinggi daripada Imam Bukhari rahimahullah. Kenapa sanadnya lebih tinggi kepada Nabi? Karena dekatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kalau sanadnya semakin pendek, Pak, tidak panjang, yang meriwayatkan semakin dekat dengan Nabi, berarti itu lebih kuat, lebih tinggi derajat kesahihannya. Aqrab. Iya. Iya. Walaupun dalam muwatta itu ada ahadis, atsar anis sahabah, bukan hanya hadis dari Nabi, riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dalam kitab Muwatta Imam Malik, anna Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida. Di antara riwayat dalam bab doa beliau, apa doanya Nabi? Allahumma la taj'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma, ya Allah. Allahumma itu aslinya ya Allahu, namun huruf ya-nya dibuang, bukan ya, ya-nya hilang, Allahu. Begitu, karena ada nama Allah diganti Allahumma. Karena Allah, ya Allah, wa kana mim akhir li ajil bada'ah bismillah. Allahumma ya Allah, la taj'al, jangan engkau jadikan kuburanku wasanan yu'badu, sebagai berhala yang disembah. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kenapa? Istadda ghadabullah. Sangat besar murkanya Allah. Ala qaumin, kepada suatu kaum, ittaqadu kubura anbiya'ihim masajid, kepada suatu kaum yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Hadis dikeluarkan oleh Imam Malik, dan riwayat ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tahdhirus Sajid. Dalam hadis ini syahidnya ialah di sini ittaqadu. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala. Kenapa? Menjadikan kuburan sebagai berhala maksudnya yang disembah dari selain Allah. Karena berhala berupa kuburan, kadang orang minta di sana kepada Nabi, ya Rasulullah, baligh, apa, sampaikan kepada Allah keinginan kami. Jadi yang dipanggil bukan ya Rasulullah, ya Allah, tapi ya Rasulullah. Ini diantara menjadikan beliau sebagai berhala. Barakallah. Lalu di sini beliau mengingatkan, Allah sangat murka kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, yang dimaksud menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, yang pertama, bil bina'i alaiha. Bil bina'i alaiha. Dengan membuat bangunan di atasnya. Ini kuburan, kasih bangunan untuk masjid. Yang kedua, au bisolati indaha. Sholat di sisi kuburan. Sholat di sisi kuburan termasuk menjadikannya sebagai masjid. Membuat bangunan di atas kuburan termasuk menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Begitu. Barakallahu. Dan ini doa beliau. Mohon kepada Allah agar kuburannya tidak dijadikan apa? Berhala yang disembah. Dan doanya Nabi makbul. Makbul apa tidak doanya Nabi? Makbul. Kuburan beliau dijaga oleh Allah. Temboknya lapis tiga. Jadi kalau antum melewati pintu depan yang sebelah kiri kalau mau keluar. Tapi kan ke kiri nanti ke kuburan Baqi itu ya. Kalau antum keluar dari Masjid Nabawi lewat depan mihrab pengimaman. Kalau belok kiri lurus nanti jebule kuburan Baqi. Kalau antum keluar lewat sebelah kiri melewati tembok. Ada tulisannya bundar Abu Bakar, Umar, Nabi. Nah itu kuburan beliau. Kuburan beliau dilapisi tembok tiga. Jadi kalau kita ngelengok kayak gini tidak kelihatan. Yang kelihatan cuma apa? Tembok. Dan di situ ada petugas yang menjaga kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi kalau ada orang berhenti, manggil-manggil, ya Rasulullah, tolong saya. Nanti petugasnya langsung, roh. Pergi. Begitu, dijaga oleh Allah. Sampai hari ini, doanya makbul. Demikian syahid dari hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Rahimahullah. Baik. Sekarang dibawakan dalil yang kedua. Qauluhu ta'ala wali ibni Jarir bisanadin an Sufyan an Mansur an Mujahid. Afara'aitum hamzahnya di sini lil istifham. Bagaimana pendapat kalian? Istifham. Hamzah untuk bertanya. Afara'aitum. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata wal Uzza? Lata dan Uzza al-Ayah. Surat An-Najm 90 ayat ke-19. Bagaimana pendapat kalian tentang berhala Lata dan Uzza? Nah, qala berkata, diriwayatkan dari Imam Mujahid. Riwayatnya dari Imam Mujahid. Dikatakan Lata qala kana yaluttu lahumus sawiqo. Dikatakan afara'aitumul Lata. Lata kana yaluttu. Dari Lata yaluttu. Lata itu kana adalah orang yang yaluttu. Yaluttu itu menunggu gandum. Orang soleh, dermawan, yang dulu biasa menumbuk apa? Gandum. Lata yaludu. Terus menumbuk as-sawik gandum. Naam yang diadoni jadi dicampur tamer atau yang sejenisnya lalu jadi sebuah makanan. Ya, gandum di apa dicampur dengan kurma atau yang sejenisnya lalu jadi sebuah makanan. Ya. Itu namanya sawik. Maka famata orang ini mati. Setelah mati orang ini yang dermawan fa'aqafu ala qabrih. Mereka pun beriktikaf. Manusia pun beriktikaf. Di mana iktikafnya? Ala qabrihi, di atas kuburannya. Maksudnya apa? Maksudnya abaduhu wa ja'aluhu ilahan ma'allah. Setelah orang ini mati, manusia pun beribadah kepadanya. Mereka jadikan lata ini, orang yang biasa dulu menumbuk gandum, setelah itu jadi diadonin, dicampurin kurma, dibikin roti, atau yang sejenisnya, dibagi-bagikan gratis. Gratis kepada jamaah haji. Ini orang soleh. Soleh nih Pak ya? Orang soleh kenapa mboten? Wonten teng mriki panen langsung dibikin makanan. Setiap ada orang datang gratis, gratis, gratis. Ada Pak di sini? Kalau ada, jempol. Kalau ada. Kadang ada Pak ya. Cuman ada momen-momen tertentu. Ya. Kalau ada momen-momen tertentu, bagi-bagi, sembako. Tapi ini sedela tok. Ya, momen saja. Kalau ini betul-betul ditumbuk, diadonin, campurin kurma, dibikin makanan, yang butuh makan gratis. Masya Allah. Orang soleh Pak, dermawan. Nah setelah meninggal, manusia pun itikaf. Apa itikaf? Duduk, diam diri, beribadah di atas kuburan orang ini. Gitu. Barakallah. Jadi orang soleh ini diagungkan, dimuliakan karena orang ini orang soleh, dermawan. Memang kalau orang baik perlu dimuliakan apa tidak? Ya dimuliakan. Tapi cara memuliakannya tidak seperti ini. Walanggo itikaf. Kalau itikaf jaluk rezeki, jaluk keselamatan, itu salah alamat. Apalagi kalau itikaf yang diminta hal yang jelek Pak. Jaluk nomor. Kap di situ minta nomor yang jitu. Allah musta'an. Betul-betul diperdaya oleh siapa? Siapa? Mengagungkan hulu. Akhirnya dijadikan sesembahan dari selain Allah. Contohnya itu untuk itikaf. Itikaf seharusnya di mana? Dalam Al-Quran. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian bermubasyarah dengan istri-istri kalian. Dalam kondisi kalian beriktikaf di masjid-masjid. Itikaf itu duduk, berdiam diri untuk niat taqarrub, ibadah kepada Allah. Nah, ini itikafnya bukan di masjid, di kuburan. Jadi sing rame malah kuburan ya, Pak. Masjidnya apa? Nyenyet. Barakallahu fik. Lanjut. Wakada qala Abul Jauzi. Demikian pula berkata Abul Jauza an Ibni Abbas. Demikian pula Abul Jauza meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kana yalutus sawiqa lil hajj. Orang ini yang menumbuk gandum untuk orang yang haji. Jadi ketika orang haji ke Ka'bah dari berbagai negara datang ke situ, orang yang datang itu orang yang asing. Mungkin bekalnya ada yang banyak, ada yang sedikit. Maka orang jahiliyah memuliakan tamu. Tamu-tamu yang hendak haji di Baitullah. Memuliakan tamu yang haji ke Ka'bah. Memang orang jahiliyah itu terkenal dengan memuliakan apa? Tamu. Jadi adat kebiasaan orang jahiliyah yang oleh Islam tidak dihapus itu adab memuliakan apa? Tamu. Itu sebenarnya adatnya orang jahiliyah dulu sebelum apa? Islam. Namun adat seperti ini oleh Islam tidak dihapus. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis Bukhari ya. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Lah ini tamunya Allah, haji. Sehingga orang ini memuliakan tamu-tamunya Allah. Panen gandum tadi, dibikin masakan, jamaah haji silahkan menikmati gratis. Sehingga wakanal Abbas aidon adalah Abbas. Abbas itu siapa? Pamannya Rasulullah. Itu orang yang yasqa lahum min zamzam. Jadi biasa memberikan air minum dari air zamzam. Air zamzam dicampuri biar manis, ditambah zabib atau yang lainnya. Kalau sekarang campuri apa? Main manis. Gula batu, gula pasir. Kalau dulu pakai zabib. Kurma dimasukin, nanti manis. Nah, airnya jadi manis. Nah ini zaman itu Abbas sebelum Islam datang biasa mengerjakan seperti ini. Betul-betul menyibukkan diri memuliakan siapa? Para tamu-tamunya Allah. Betul-betul memuliakan tamunya Allah. Ini sebelum datangnya Islam. Terusnya riwayat berikutnya. Wa an Ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, berkata, la'ana Rasulullah, kata Ibnu Abbas, Rasulullah melaknat. Siapa yang dilaknat? Zairatil kubur. Zairatil kubur wanita, wanita yang ziarah kubur, zairatil kubur. Zairat jamak dari zairah. Jamaknya zairat, wanita-wanita yang keluar ke kuburan. Ya. Terus wa muttakhidin 'alaihal masajid wasuruja, dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dua. Syahidnya di sini. Orang yang menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Sudah lewat tadi penjelasannya. Wasuruja, dan menyalakan lampu. Jadi kuburnya dikasih apa? Lampu. Rawahu ahlus sunnah. Lampunya bukan untuk kalau ada kematian malam-malam dikubur lampunya dinyalakan, bukan. Tapi di cungkupnya itu dikasih apa? Lampu. Nyala 24 jam. 24 jam nyala. Gitu, Pak. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hulu berlebih, lebihan. Kalau orang hidup tinggal di tengah-tengah tempat yang sepi, masih hidup loh ya, mungkin butuh apa? Lampu. Urip nang tengah sawah, Pak, dewekan pelasi mboten. Akhirnya dikasih apa misalnya? Lampu melas. Kalau masih hidup. Kalau orang mati, alamnya sudah ganti. Namanya alam apa? Alam barzakh. Sudah terpisah dari dunia. Tak belum masuk kampung akhirat. Belum kiamat sih. Nunggu. Nunggu di alam kubur. Di alam barzakh. Jadi kebutuhannya bukan lagi lampu, kelambu, apalagi tadi. Kadang dikasih, ini Pak, gogok. Kadang dikasih sendok dan piring. Kadang dikasih apa? Kelapa muda. Itu sudah tidak butuh. Tidak butuh lagi, Pak. Itu kelapa muda untuk jenengan yang sore-sore atau malam atau siang-siang kehausan, cocok. Tapi kalau orang yang di alam barzakh bukan itu. Yang sangat dibutuhkan doa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan anak Adam terputus amalnya kalau sudah mati. Kecuali tiga perkara toh. Sedaqatin jariyah, harta yang dimiliki waktu masih hidup di jariyah. Antum punya motor 5, ini enggak jariyah. Yang 4 untuk kepentingan keluarga. Sing utuh sing dibak, yang dijariahkan. Yang 4 ya dinikmati di dunia. Antum mati dibawa enggak? Enggak dibawa. Ya dibawa yang mana? Yang dijariahkan. Mengalir pahalanya. Mulanya ngerjariah aja tanggung-tanggung. Ini sebodol jariah. Jari sebodol ya melasi sing duai. Sing bagus. Jadi manpangat. Gitu ya. Iya. Ini pasangin di rumah. Ada 5. Oh, katanya masjid butuh kipas angin. Jariah yang 1 sing asih berfungsi. Jangan udah dat. Ki nggo jariah nggo masjid. Ya kurang besar manfaatnya. Itu yang mengalir terus justru. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Antum punya ilmu. Bisa nyamung donga mau tidur. Putune diwulang, turu, diwulang, dongar turu. Masya Allah, jenengan mati, anaknya doa, sesuai doa itu. Pahala bukan bagi antum, pahala yang mengalir. Setiap anak antum, cucu antum arep turu donga, antum dapat apanya? Pahala. Semampunya. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu jangan disimpan godawek. Diajarkan semampunya. Yang ketiga ini pak, awaladin solih yadu'una. Anak yang soleh yang mendoakan siapa? Orang tua. Bukan anak soleh yang punya harta yang disedekahkan. Bukan. Tapi doa. Jenengan di anak lima. Qadarullah sing sugih papat. Sing siji larat. Nah kalau yang kaya-kaya mungkin bisa dengan hartanya. Kalau yang melarat pakai apa? Penggombangan lebih susah. Gowong tua sing wis mati ya tidak mungkin. Yang memungkinkan itu apa? Doa. Doa gratis apa membayar sih? Doa. Allahumma qfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kaya yang miskin bisa. Itu yang dibutuhkan mayit di mana? Di kuburnya. Jadi bukan lampu, bukan apa tadi? Kelambu, bukan itu. Alamnya sudah beda. Assalamualaikum. Baik, ini hadis ashabus sunan. Baik. Tentang masalah wanita ziarah kubur, ini para ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Wanita ziarah kubur ini terbagi menjadi berapa? Tiga pendapat. Yang pertama, tahrimu ziyaratin nisa'i alil kubur. Pendapat yang pertama, haram bagi wanita ziarah kubur. Dalilnya mana? Tadi, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasul melaknat berarti menunjukkan dosa besar-besar. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, karahatu ziyaratin nisa lil kubur. Karahatan latasilu ila tahrim. Ziarah kubur bagi wanita makruh, dibenci, tapi tidak sampai tingkatan haram. Ini yang masyhur di kalangan madhab Imam Ahmad. Dengan dalil dari Ummu Athiyah, nuhina an ittiba'il janais walam ya'zim alaina. Kami dilarang mengantarkan jenazah ke kuburan. Namun tidak yakzim diharamkan bagi kami. Dilarang tidak sampai diharamkan. Riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Pendapat yang ketiga, annaha tajus, boleh ziaratin nisa lil kubur. Boleh wanita ziarah kubur. Dengan hadis kisah wanita yang menangis di kuburan. Ada wanita menangis di kuburan, menangisi si mayit. Begitu Nabi lewat, menasehati, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah, bersabar. Perempuan ini mengatakan apa? Ilaika anni, menyingkir dariku. Suruh menyingkir. Fa innaka lam tusib bi musibati, kamu tidak terkena musibah seperti saya. Begitu. Akhirnya Rasul pergi ke rumahnya. Perempuan ini dikasih tahu, hada Rasulullah. Ini yang menasehati siapa? Rasulullah. Dia tidak tahu. Nah, ternyata yang paling mejangan tadi siapa? Rasul. Kira-kira gimana? Musir Rasul, saru mboten? Singkir. Jenengan tidak dapat musibah kaya saya, singkir baik. Saru mboten? Wah, lu enak perasaan perempuan ini. Akhirnya perempuan ini datang ke rumahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta udur, minta maaf. Karena tidak ngerti lamun tadi yang ngasih apa? Nasihat adalah Rasul. Begitu datang ke rumah Rasul, laisa laha bawaban. Kata perawi, pintunya Rasul, rumahnya Rasul SAW, tidak ada penjaga bawab. Kalau raja kan pintunya dijaga oleh apa? Pengawal ya. Padang lapisnya, lapis apa Pak? Pagar betis. Aku ketemu biangel banget Pak. Lapisan, lapisan, lapisan. Kalau pergi pakai kendaraan, yang pertama melaju dulu, nanti dia di belakang sendiri atau di tengah, terkecoh orang. Susah kan? Tapi Rasul tidak. Tidak ada penjaga pintu. Sehingga dia langsung menyampaikan uzur. Uzurnya apa? Karena tidak tahu. Maka Rasul mengingatkan, innama sabru inda sadmatil, yang namanya sabar di awal kali apa? Musibah. Begitu. Dan Syekh Albani menyebutkan ziarah kubur bagi yang berpendapat tadi, yang ketiga apa tadi? Boleh. Namun tidak sering-sering. Karena lafadz yang sahih zawarat, wanita yang sering-sering ziarah apa? Kubur. Iya. Dan tentunya keluarnya wanita ke kuburan dengan beberapa syarat. Iya. Seperti aman dari fitnah, tidak terjadi ikhtilat dan yang lainnya. Begitu. Kalau tidak aman dari fitnah, maka jangan. Karena Nabi mengingatkan, la'ana Rasul zairat al-kubur. Rasul melaknat wanita yang ziarah apa? Kubur. Begitu penjelasan singkat dari apa yang kita baca. Semoga yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Tinggal fihi masail. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, tafadhal barak.